Bismillahirrahmanirrahim. Tasih nerusakan sisipan. Ini sisipan paling akhir yang hubunganipun kali Aqabah Sadisah ngene Minhajul Abidin. Aqabah Sadisah ngene Minhajul Abidin niku niku Aqabah sing nomor 6 niku sing berhubungan kali soal qawadih, perkara sing saged nyacatno ngamal sekaligus gagalno ngamal. Napa riya kalih ujub niku sing paling utama. Kadang napa kok sampe riya sampe ujub nggih mergo kena gurur. Ngoten. Lha terus disisipi ngaji bab gurur. Nah niki ngajine bab gurur mun kantun sekedhik. Nah, sekedhik. Insyaallah niki mengke kelas bab gurur. Mengke badan niki terus lebet teng Minhajul Abidin malih Aqabah sing nomor 7. Aqabah sing nomor 7. Nah niki keterangan terakhir nggih. Niku ngene-ngene napa enten semacam kekhawatiran. Lene uang-uang sing tukang nuturi niku, niki menajun apa ikhya juz 3 halaman 1,300. Niki lene uang sing du nutur-nuturi niku, dumoh nuturi mergo ngenteni syarat sing komplek. Dunya niki lah ora nek uang tutur-tutur. Rasane manggo jali ora. Bangga nek ae. Kanjeng Nabi dawuh hubud dunya ra sokuli khati atin niku ya bangga nek ae wong sing demen dunya. Mulane ora usah kuatir guru-guru ngaji. Ihya bab ulum terus wong-wong terus dura ora gelem nyambut gawe ora bangga ae ana. Kon terus pitakon sing terakhir saya ingin keterangan ini enak-enak murid yang bisa kuat dikutuh setan orang kena gelem nuturi wong tapi hati ini bangga ikhlas apa sih yang penting kuane jawab Imam Ghazali tesih apa gue setan ngomong ngelem karo dhewe nek dhewe kuwi wis wong paling apik wis iso ngalahno setan pantese kuwi dadi wali gedhe dan seterusnya akhirnya metu sing jenenge wujud. Lah lek wis metu wujud itulah tipuan yang paling berat, yang paling bisa dan mudah merusak segala-galanya. Ya, termasuk aku ceritane Syekh Abdul Qadir Jailani ini kok. Nalikane wiridan ketu Syekh Abdul Qadir Jailani ningali wonten sinar padang. Padahal niku iblis mendo-mendo sinar padang ngalem muni innani anallah laqad abahtul muharramat. Aku iki Gusti Allah. Mulai saiki Idul Qadir barang sing haram-haram wis dadi wenang, dadi mubah. Nah niku lek gak ngati-ati apa ora terus. Oh nggih, kelosan lah ngono lek cara sampean ya ta. Wiritan sareane Mbah Sunan Ngampel pomane suruh ana biar padhang cara tarung ini. Aku Gusti Allah. Oh mulai saiki wis sak barang oleh ngetengah anak wong ya oleh anu oleh anu terus wah aku wis netop aku tenggelar ya. Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani mboten langsung spontanitas ndawuhi jawab isa ya lai cara wong Jawa piambut ngareh isa ya lai ngareh setan ini kurang ajar. Terus saya berkata jalan ini tidak disuni. Soalnya sama enggak ngerti saya. Ini ku gudane iblis. Bukti ini masuk barang haram waktu wajib jadi halal itu tak kelakuan orang kafir pun ya. Gusti Allah mencela-mencela. Tidak mungkin ini Gusti Allah. Gusti Allah. Inna Allah la yukhliful mi'ad. Gusti Allah ratau melinjani janji. Sekali haram ya. Haram. Orang iso kok. Usah ini yang haram-haram itu diulah. Orang mungkin. Pantas diulah ilah kanjeng Nabi. Makanya kanjeng Nabi tetap orang. Ngono. Mesti setan. Mesti iblis. Dungunuku iblis itu ambil ngaleng. Buyung haka. Hebat Abdul Qadir. Tenang. Aku bengi iki nggodho wong model ngene iki wis 70 wali badal jongor mergo tak bodho model ngene iki. Lah kowe kok ora? Pancen kowe pantes dadi Sultanul Aulia lho. Dadi sakjane sing juluki Sultanul Aulia kuwi iblis ngene. Iku singgung bodho. Singgung bodho Syekh Abdul Qadir. Jelani, mulanya tetap hubungannya kalau sing diwingi ni kalau terus, eh, dari Mawazali, Wong Wi kudu cerdas, ini mergolek metu isinya ternyata ni. Wong iso selamat sangka tipuan ini mulai cerdas, akale kuat, ngelmune jembar, keyakinannya yo kuat, mengenal diri sendiri, kon. Saya juga mana sing takok. Fa'ingkulta mongko lamun takon sapa sira. Nah, saniki anu Syekh Wong Ghazali. Enten murid pun pun ngoten niku wau dilem kalih iblis ngoten niku wau. Terus yang baik balik teng Gusti Allah. Dia tidak merasa bangga sedikit pun dengan pengalaman iblis. Wong ribi ambake mung rumangsani. Aku kira ini apa-apa. Aku iso ngene iki. Dudu aku ning Allah sing isakno. Muni ngoten terus muni. Fa illa lam yujib. Monggo lamun ora membanggakan diri. Sapa si murid? Binafsihi kelawan awak dhewe ni murid. Nggak kok ngono mergo iza alima. Krono sadar sapa si murid ana zalika ing sak temene mengkono-mengkono kabeh mang. Iku minallahi taala saking Allah taala. Sampai dia mampu mengetahui tipu daya iblis yang ruwet kayak gitu itu juga karena Allah taala. Aminhu. Ora sangka awake dhewe. Lamun ora saking nafsihi. Wa inna mithlahu lan ngerti sadar sak temene sepadane si murid iku laki aku ora kuat ala dafi syaitane ngatasé nolak godane setan illa bitaufiqillah kejaba kelawan pitulunge Allah taala wa maunati lan tegese pitulunge Allah. Itu diyakini betul. Waman nutai sapa wong arafa dhafa nafsihi wa ajzahu an aqallil qalili alamu fi hadzal amril azim alima anna ulam yaqwa alai bi nafsi bal billahi taala. Dan memang begitulah waman nutai sapa wong arafa kang ngerti sapa man mengenal temenan sapa man nafsahu ing awak dhewe man. Barang siapa yang mengenal betul terhadap dirinya sendiri, mengenal betul kelemahan dirinya, wa ajzahu lan apese man apes an aqallil qalili saking luwe setitike godho kang setitik. Dia sadar betul bahwa sakjane digodho titik ae ndek iki wis kalah. Nyatane iso ora digodho iblis. Upama faiza qadara. Faiza qadara mongko lamun mampu wasa sapa man. kuasa alami kli hadal amri ngatasé sepadane iki perkara agung. Iku nanggulangi pangridune setan sing kaya ngono kuwi. Alami kli hadal amri ngatasé sepadane iki perkara alazimi kang agung. Padahal itu berat sekali kok mampu alima. Mengko mesti ngerti sapa man. Ana usah temene kelakuan iku lam yakwa. Ora kuat sapa si siman alaiye ngatasé amril azim iki oleh ora kuat binafsihi kelawan awak dhewe man tapi bal billahi balik kelawan Allah taala. Nek pun ngoten niku famaladhi yakhofu ayukhofu alaihi ba'da nafil ujubi berarti dia kan gak membanggakan diri tapi balik ning Gusti Allah. Nek pun balik ten Allah wonten niku napa tesih enten hulure pitakone ngono. Fama mangko tai napa niku alladhi perkara yukhofu kang dikuwatiraken apa alaihi ladhi ba'da nafil ujubi sakwise ilangnya sifat ngujub. Wong niku lek pun mboten duwe sifat ngujub ngoten niku napa tesih ngaget bahaya malih. Luise. Ise. Pakulu mongko ngucap sapa ingsun. Yuhoku isih dikuwatiraken alai ing atase murid sing wis ora ngucup mang apa guru-guru bujukan anyar. Apa contone? Kaya kasuse Nabi Ibrahim. Sing bujuk wis duduk setan ae, sing bujuk Jibril malah. Nggih. Sing bujuk iki malah Jibril, ora bujuri sakjane. Ngetes nguji. Nabi Ibrahim nalika arep diobong nek wis ora njaluk tulung sapa-sapa ta gak protes sapa-sapa. Nabi Ibrahim sadar betul ini semua karena Allah dan yang akan menolong hanya Allah sendiri. Lantas puncak tauhid wis ora enek sapa-sapa lan ora iso apa-apa. Ngono ora enek sing iso apa-apa kejaba Gusti Allah termasuk aku iki gak iso apa-apa. Bisa selamat engko sangka geni ya sangka Allah aku sampai diangkat arep diobong Namrud iki ya takdire Gusti Allah wis dipo menuhi Allah terus ngutus malaikat Jibril iku Ibrahim paranono tawanono Ibrahim sampean gak pengen tak tulung ya sing gudu malah malaikat Jibril. Ibrahim sama gak pengen tak tulungi ya gue sama jeluk geni mulat-mulat kaya ngono. Nah sama gue jeluk tulung gak tulungi nah orang ya gue sama lu percaya kok dan sama lu parek nih Gusti Allah gak kok malaikat nyapa Nabi Ibrahim nyapa sama tulung sama yo makhluk aku makhluk geni yo makhluk kodoh makhluk ya tulung-tulung wadahnya apa ya mereng-mereng Nabi Ibrahim ilmu apa ilmu bihali kot agnani an su'ali saat dulu ini itu dawah ini nih. Akhirnya Jibril diusir kali Nabi Ibrahim ya weh lah ini katulungi mah dunga diwin kusi ala kono aku serah nulungi lah kok isih ini ku ya Jibril muni-muni ku ya nek ditompo ijek salah salahnya yang di lho lek ngono enek sing luweh mandi timbang Jibril apa dungo apa dungo ku duduk Gusti Allah ngono to. Akhirnya Nabi Ibrahim jawab dan apa ngongkon dungo-dungo barang ngono ora usah ngongkon dungo. Ya, ilmu bihali kod agnani an su'ali Gusti Allah wis ngerti tentang keadaanku aku gak perlu jaluk Gusti Allah. Ini dalam rangka posisi masuk dalam kancah ngilangi hurur-hurur sing muncak-muncak ini. No. Lagi engko lho napa lampun ngoten iku iso ilang gurure ya isih iso ngwatiri neh. Sik panggah. Isih dikuatirno dia mendapatkan tipuan, tertipu oleh salah pahamnya sendiri gitu loh. Bifadlillah. Tertipu sebab anugerah Gusti Allah. Dia tertipu oleh anugerahnya Allah sendiri. Wasiqati lan tegese kumandel bikaromi kelawan kemurahane Allah. Wal amli lan ngerasa aman min makrihi saking reka dayane Allah. Nah, dia rumangsa wis aman, mergo posisine wis ora ngujub, dia merasa sudah aman. Gak mungkin wong kaya aku ngene iki engko iso salah. Duh, lah wong lek wis ora ngerasa aman, ora ngerasa kuatir blas kan biasane sok terus ngelamak, ngawur. Nggih. Lah itu yang bahaya malah di situ. Hataya dunya sing go nyono sapa si murid. Anau saat temene murid iku ya beko langgeng sapa murid ala hadhil wati roti yang ngatasi iki-iki pangkat fil mustaqbali yang dalam mongso sehar teko rumang sane ngono kuwi abadi terus menerus begitu gak akan berubah. Malah dhewe krana terlalu gr kumandel ning gone kemurahane Allah sampai walaya khofu lan orang dulu wedi sapa si murid ora wedi ora kuatir minal patroti saking kendu wal inkilabi lan malike keadaan. Ane kanjeng Nabi iku wis dadi nabi tetep wedi karo Gusti Allah. Mergo lek diwalik sak wayah-wayah wis ora enek sing iso protes. Nah. Iya saiki dadi afdhalul khalqi jare kanjeng Nabi lho iki. Aku saiki karo Allah didadekne afdhalul khalqi, didadekne asraful anbiya wal mursalin. Lah ngono iki moro aku diwalek jegrek dadi Abu Jahal, terus Abu Jahal dadi aku, ngono sing arep mbela sapa? Heh. Gusti Allah kagung dawuh iki ora kena diwahi. Wih, mulanya yo, harus terus imbang antara harapan terhadap rahmat Allah dan takut akan molak-malik takdir Allah, itu harus diimbangi terus menerus. Nah sekene ora payakunu maka ana apa halu tingkae murid ana iku al ittikala pasrah sumarah ala fadlillahi ngatasi anugerahi Allah Ta'ala faqad maka bloko duna yukorina tanpa arep yento bareng no sapa si murid hu ing itikal mang dibarengaken al khaufa ing wedi mun makrihi saking reka dayane Allah. Akhirnya cara wong numpak pesawat wis imbang ning dhuwur sing mestine bisane ndek iku mabur asale iku mergo sayap kanan kirinya sehat. Jadi kiri bangsa wis ngawang ning dhuwur sayap yang sebelah kiri diputus sendiri oleh apa ora oleh go Allah kuwi ora ming ghafurur rahim tapi ya sadidul niqab. Ugu tu imbang, ojo kok. Ada Gusti Allah mau ngapura pemurah, anggur aku ngamal apa gara dimurai. Yo isai, tapi yo isai. Allah ini nyiksa awak mulai kundi kesalahan. Eh, isya maka harus imbang. Eh, kudani kuli konogui. Nah sampai ndak orang hati-hati, dia merasa dijamin oleh Allah. Bagaimana kan sing digugandeng ning setan kan aku ngene iki ra iso apa-apa Kang sing iso ngene iki Gusti Allah ngono. Lha iki terus karo setan dibusuk terus dikene. ya lek ngono sampean ya berarti dijogo Gusti Allah. Sampean wis dijogo Gusti Allah. Terus piye? Iya, ya aku dijogo Gusti Allah ya. Lah ngono apa-apa lah. Ngono. Terus lek wis anggere muni ora apa-apa lah, ya wis kaune kebujukne. Padahal iki iso apa-apa. Wa man utai sapa wong ku aminah ngrasa aman sapa man. Ngrasa aman makrallahi ing reka dayane Allah, fa wa maka ta iman iku khasirun rugi jidan kelawan banget. Oh, ngono. Jadi tesih enten penggawean, lho isih penggawean iki sampe mati ya. Sampai teko nggone puncak husnul khatimah. Selama urung mati masih banyak kendala yang kamu hadapi. Terus cara teori ikhtiar ben selamat terus pundi? Bal sabilu. Bale utawi dalane sing murid. Iku ayakun arep yen to ana sapa murid iku musyahidan terus menyadari lan nyekseni. Nyadari menyekseni jumlah tazalika ing jumlahe mengkono-mengkono anugrah disekseni disadari min fadlillahi saking anugrah Allah itu sudah benar, tapi terusnya kudu enek aja mendek nek kono tok summa khaifan nuli terus wedi kuatir ala nafsihi ngatasi awak dhewe ne murid wedi kuatir angyakuna ingin ta'ono iku kot sudat teman-teman wis dibuntoni ala ingatasi murid apa sifatun piro-piro sifat kot sudat teman-teman wis manggon ala ingatasi murid apa sifatun sifat min sifati kolbi saking piro-piro sifati atini murid sing asli. Dia tetap harus khawatir suatu saat nanti mengkui segawan gitu. Kan isan ini orang diantangan ini kan mergoleh latihan toh. Sini mau latihan ini sok-sok ya sepandai-pandai tupai melompat suatu ketika juga bisa jatuh langsung. Itu harus tetap khawatir dengan hati-hati. Bisa jadi sekarang dia dimuliakan Allah, suatu saat nanti dijatuhkan oleh Allah. Harus khawatir kalau dirinya nanti ternyata menempatkan sifat di dalam hatinya, yaitu rupanya sifat min hubbid dunia. Min hubbid dunia saking sifat cinta dunia. Waria'in lan sifat ria. Wasu'i khuluqin lan elek'e budi pekerti. Waltifatin lan merhatekno ila izin maring kemuliaan. Wahuwa kali utawi murid iku wabilun lali anhu saking kabeh mau. Iso gak terjadi ngono? Malah kadang-kadang ora digodho setan malah lali dhewe iku iso kadang-kadang ya. Pak ya nek to wong iso tiba karepe dhewe tanpa simpangan ya tau enek ora. Nah, ada keserimpet lakune dhewe. Memang kan isih ana setane. Iku setane ora iso. Akhirnya dia kebulet-bulet lakune dhewe. Itu bisa terjadi seperti itu. Wa yakunu lan ana sapa si murid. Ini salah satu teori cara keselamatannya. Wa yakunu lan ana sapa murid iku khaifan wedi. Iku khaifan wedi. Wedi apa? Wedi an yuslaba yen to digedel. Apa haluhu tingkae murid? Kapan? Ya setiap saat fi kulli turfati ainin ing dalem saben-saben kedhepe netra. Setiap detik suasana bisa berubah, ya ta. Bisa berubah. Wene termasuk gak oleh tulul amal mergo ngono. Suasana itu setiap saat berubah. Yo diingin gue semangat iso, saiki moro gak iso ya pirang-pirang. Dinge aku ya kuat jane traweh 20 rakaat. Maksude saiki moro-moro nglimbosi ya iso ta. Bisa berubah seperti itu. Dan itu enggak usah digodho, poso-poso ora ana setan godho. Iya. Lah awake wong maksiat, panjen nafsuni dhewe sing godho latihan sak urung poso wis pinter. Bisa begitu, itu makrilah namanya. Jadi bisa saja setiap saat keadaannya dia yang baik itu digedel oleh Allah, dirubah menjadi yang tidak menyenangkan. Jadi wong kuwi kudu tetap khawifan, selalu takut akan perubahan suasana. Ghairu aminin, tegese orang rasa aman. Orang rasa aman min makrilahi saking rekodayane Allah Ta'ala. Wala ghafilin lan ora kena lali, ora kena lali an khatiril khatimati saking bahayane pungkasan. Mergo lek wis pungkasan cara wong arep negul nobal, justru terakhir arep negul niku wilah akeh sing arep nyegati ya. Bisa ngelebu bule apa ora katik pluit karek sedilu jame permainan karek sithik sampai iki gak kelebu ndek kalah penentuan babak final katik yo diodot wektune barang gari-gari gak iso mlebu kan yo gak iso dadi juara. Nah monggo husnul khotimah wa supaya kuna atase ning ngene an yakuna kuwi. Jadi dia harus selalu menyaksikan kenyataan bahwa semua yang dia dapatkan itu adalah anugerah dari Allah. Satu yang kedua masih bersama dengan Tuhan itu bisa terjadi umrah. Ya, dia tidak boleh merasa aman dari rekodone Allah. Selama lupa itu tidak boleh lalai. Mergo wa hadza khatarun. Wa hadza utawi iki bahayane lali soal khotimah, bahayane lali pungkasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saking hadza mergo lek wis nyangkut soal akhir hayat iku bedhekane karek kuwi tok cilaka bisa terus waktu seperti itu. Dan itu enggak usah dibodho, poso-poso ora nek setan bodho. Cilaka iki bejo lha isih ngono. Lah wae wong maksiat panjen nafsu ni dhewe sing bodho lan ya ora poso wis pinter bisa dibalas ngono gul mana bisa begitu itu makrilah. Jadi bisa saja setiap saat keadaannya dia yang baik itu digedel oleh Allah dirubah menjadi yang tidak menyenangkan. Jadi wong itu tetap khawifan, selalu takut akan perubahan suasana. Orang ini tegesi orang rasa aman, orang rasa aman min makrilahi saking rekodene Allah Ta'ala. Ya justru lagi walaupun orang melalui Rasulullah khatimah selamatan iku mau saking khauf illa ba'da mujawazati sirat, kejobo sause ngliwati siratal mustaqim. Aran ora iso wedi entek wedine iku lek wis mlebu swarga iku baru gak oleh wedi. Nah, selama isih urung mlebu swarga, ketakutan itu terus akan menghimpit kita. Kalau sampai kita enggak punya rasa takut, itu namanya kita enggak normal. Menghadapi banyak bahaya kok ora wedi, berarti wong ora beres, ngono ta. Lek wong beres iki gak tahu gak wedi, kabeh wedi. Tapi begitu pula lek terlalu wedi putus asa ya gak beres. Mergo enek sing nanggung, enek sing jamin, enek sing ngatur, enek sing jaga kok ora ngerasa aman. Ya keliru. Nah. Iya. Dijaga Gusti Allah, diwelasi Allah kok wedi, ya salah. Ngono. Bisa dijaga kok GR, bisa dianggap Gusti Allah amat tenang-tenang saja enggak akan ada perubahan, ndek malah kemlelet. Ngerasa dijaga Gusti Allah tok. Ya, ya kok keliru neh. Dijelang-jelang mau kan ya iso ae, ya. Kowe lho kowe sampeyan nungso iki. Nggawa tulisan api-api ngono. Ngono kadungane yo diora-ora dhewe ya. Wong kawitan kan api dengan ini aku memberitahu, mengabarkan. Ora ana apa-apa lho. Mrene terus rata-rata sasido. Bisa iso protes tulisan. Gak iso. Lainnya senajan wis api yo iso-iso langsung diorat-orat-orat ya iso sopo harap nuntut ya jadi bapaknya urung mebus warga tenan ojo atik gandui kuatir tetep kudiri kuat walidhani kalan krono mengkono ora iso ilang wedine. Ora kena ilang medine. Lama duharo narikane ngetok sapa setanu setan. Suatu ketika setan itu memperlihatkan dirinya. Libadil auliyai maring setengah piro-piro wali. Lah ngetok kapan? Fi waqtin nazmi ing dalam wektune pecate nyawa. Di waktu nazak nyawane hampir terlepas itu setan memperlihatkan diri kepada wali itu wakanalan isih tetep jalan ono iku kodbako isih kari lahu kedui ba'dul aulia apa sing isih kari nafasun saampekan kira-kira isih ono kesempatan nampekan pisan sing baru kuwi terus mari dumuniku iblis isih ngetok pakala mongko ngucap sapa iblis afal tamini ya fulan kowe wis beres fulan kowe wis ora kena tak kudu afal ta wis ucul wis lepas sapa sira mini saking ingsun ya fulan wahai wali pak wali mbah wali sampean wis arep mati urang saampekan tak kudu wis ora kena beres sampean wis beres lulus pakola. Fakola mongko dawuh sapa ba'dul aulia la ba'du la ba'du la tegese ora iso lepas sapa ingsun ba'du sawise iki baru lepas ba'du sawise iki engko baru lepas saiki bingung ngunci sampekat kok cara peluit ngono alah karek tolong detik ayus ora usah disaduk bali ora iso ya padha kudu terus disaduki ya sapa ngerti kok pas ngata medhi ya lebu iso ae ta bapak urung dipeluit panjang tit berarti pertandingan masih terus berlangsung pertandingan masih terus berlangsung maka ya jangan disepelekan kesempatan 1 menit 2 menit pun masih ada kemungkinan bisa kebobolan gawang ya. Nah itu ya tetap sikap waspada dan hati-hati terus kita galakkan, tapi keputusasaan jangan sampai diteruskan. Harapan harus terus dikumandangkan, terus dikaitkan dengan kasih sayang Allah. Tetapi rasa khawatir akan tipu muslihat dan rekayasa Allah kita pun harus terus punya rasa khawatir. Mulane wali dalika karena mengkono-mengkono bahaya gedhe sing diadepi wong apik, kila tau didawuhake ning nggone hadis, annasu kulluhum halka illal alimun wal alimuna kulluhum halka illal amilun wal amiluna kulluhum halka illal mukhlisun wal mukhlisuna ala khotorin ngazimin. Nah, ini hadis anasu utawi menungso kulum sekabianin nas iku halka podo rusak, kabeh wong itu mesti rusak, mesti kadeka isi rusak kuwi salah pilih, salah paham, salah keputusan, salah mengambil sikap, salah pokoknya salah lah. Wong mesti selalu berbuat salah terus menerus, maka rusak. Mereka budu enggak tahu posisi diri, tidak tahu apa yang harus dilakukan, pokoknya mereka goblok. Akhirnya enggak ngerti perintah lan larangan, sing larangan dilakoni, sing perintah malah ditinggal, mereka ora ngerti. Nah, iso ngono ilalimuna kejobong sing padha ngerti, ngerti-ngerti gak? Mergo ngerti lah iki larangan, dhek gak nglakoni. Mergo iki ngerti lah iki perintah, dhek budal nglakoni. Mergo ngerti. Nek wong sing gak ngerti gak iso mbedakno. Iki telak lentong ta jenang kudus, ora iso bicara dhek. Dadi rusak akhire jenang kudus campur telak lentong gak sadar. Lewa ngerti, ngerti oh lah iki telah lentong, oh lah iki jenang kudus. Nah, mereka ngerti. Tapi apa cukup ngerti tak? Ternyata enggak. Mereka realitasnya ternyata banyak orang ngerti tapi ya rusak. Mereka apa? Gak ngamal. Wal alimuna utawi wong sing padha ngalim ngerti kulung sekabiane ngalimun iku hal karusak. Wong alim-alim ku ya rusak, wong pinter-pinter ku rusak. Illa amiluna kejaba wong sing padha gelem ngamal. Ngerti tapi gak ngamal iku piye? Iku padha karo kenal tapi ora apel ya. Padha ae kenal akrab ya ora apel, ngerti tok. Aku ngerti kok, ngerti ning ora sambung. Ora tanda kok. Ngerti lek nelak kuwi kudune ngombe. Ngerti. Tapi dhek gak nglakoni ngombe, apa ilang nelake. Ngerti lah iki panganane gak dipangan. Ya senajan panganane numpuk ya tetep mati ae. Mane terus enek unen-unen iki kok ada itik. Mati kelaparan di tengah lumbung padi. Ada bebek mati kehausan di atas kali. Ya gobloke bebek ya. Ora ngerti tapi gak gelem ngamal. Ngerti lah iku banyu. Dhek ora gelem ngombe sampai kehausan iku wis kebangetan. Ngerti lah iku ngelmu, ngerti lah iku kudu di ngamalno gak gelem ngamal. Ya pangga. Mondo suwe mulai ya pangga maca Quran pelo. Ngerti lah ngaji kuwi penting, nyatane ora gelem budal ngaji. Ini pondok orang gelem melok ngaji. Yang mulai kau pondok maca Quran orang iso. Makanya ngono, ngerti saja nih, ngerti lah carane wong iso ilang budu nih, gila gelem budal ngaji lah, gak gelem budal ngaji ya budu nih apa enggak. Ngerti budu nih budal, lek ngerti tok gak budal gak ada pengaruh. Makanya tetap dia halka rusak. Nah, ternyata fungsi diseleksi mana? Wal ngalimuna. Wa nalimuna ta pira-pira wong sing padha ngalim iku kuluhum. Kuluhum yo sekabiyane ngamilun iku hal karusak. Seluruh orang alim itu rusak ilal mukhlisuna kejaba pira-pira wong sing padha ikhlas. Sing ora rusak iku wong sing padha ikhlas. Lah wong ikhlas itu pun beres durung. Wal mukhlisuna ala khotorin azim. Wal mukhlisuna utawi wong sing padha ikhlas-ikhlas kabeh iku ala khotorin azim ing ngatasi bahaya. Ing ngatasi bahaya azimin kang gedhe. Mergo tiwas wis dijogo suwe-suwe sampai ikhlas sing keturi tak kemungkinan terjebak masih bisa. Senajan wis keparek ning Allah ritek, kemungkinan mendapatkan makar dari Allah masih bisa. Ngono. Mulane faizan mongko lamun kaya mangkono. Al-maghruru utahe wong sing tertipu iku halikun rusak. Lah wal mukhlisu utahe wong sing ikhlas Al-Faru kan bisa menghindarkan diri. Al-Faru kan bisa melayu minal gururi saking tipuan. Iku ala khotoroin ing atase nguatirno. Nek ora ikhlas rusak, tapi lah ikhlas nguatirno. Iya aja. Ya menunggui kelambi gue lah putih ya kuwi malah gampang rusuh, tapi lek ora nganggo pengganggu putih tambah nemen rusuhe ngrepoti ya. Bari dalika mongko krana mungkono-mungkono bahaya yang terus mengancam la yufariku ora tau lepas apa al khaufu rasa wedi wal hadzar lan kuatir ora bisa lepas kuluba aulia ilahi ing atine pira-pira kekasih Allah abadan selawase. Ya karena itulah maka lalu Rasulullah setiap malam menangis, para wali tiap malam tahajud, istighosah, munajat, memohon perlindungan kepada Allah. Karena beliau-beliau tahu bahwa dalam keadaan ikhlas pun masih tetap terancam oleh bahayanya ngamal yang habitat amaluhum munggu iso terjadi. Kok ngono. Nek ya wis lah, tapi nek panjen wong kuwi bener-bener gelem ikhtiar, wong-wong kuwi gelem terus nyuwun pitulung ning Allah, wong-wong iku terus mau menjaga diri ya dengan seksama, mau meneliti diri dengan seksama, ya insya Allah keselamatan itu masih bisa dicapai. Karena ini pun saya khususnya masih ahli torekoh, masih ahli torekoh ini tentu mau penyungunannya saja ini orang neko-neko. Ya Allah kalau nyungun tetap ingin iman, nyungun padang hati, nyuwun keselamatan dunia akhirat enak lah. Enak pokoknya jaluk ayo. Ya Allah kula nyuwun tetap iman, mergo iman kuwi sok oglak-oglik iman kuwi sok oglak-oglik saiki meteng-meteng kaya moh-moh sesuk malah gelem ngono ya iso ayo ngene mak dah. Wah, wis. Kuwayane wae khusuk-khusuk. Iri-iri sesuk kacak dhewe ngono. Ujare arep aja aku ning ngene mak, aku jadi ngene. Malah berubah ngono iso ta? Iso berubah setiap saat iso. Tapi sing penting bar kuwi slamet kuwi ta. Lara ki ra apa-apa sing penting wak waras. Ya salah ki jenenge wong ya tau salah. Tapi yang penting bar salah njaluk ngapura tobat. Jangan kok ingin bener terus gak sawu salah ya ora iso. soalnya lek ngono engko ke malah ngujub langsung dadak aku gak tahu salah yo keliru nek. Dan yang penting itu jangan menghilangkan rasa takutmu, jangan kau pisahkan rasa kekhawatiranmu, supaya kamu bisa niru para wali, bahwa para wali itu walaupun dalam posisi apapun selalu punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Fanas'alullah taala. Fanas'alu mongko nyuwun sapa ingsun. Ingsun dening Ghazali. Allah taala ing Allah taala nyuwun al-auna ing pitulung. Wa taufiq lan tegese pitulung. Wa husnal khotimah lan nyuwun pungkasane bagusnya pungkasan. Bagusnya pungkasan. Jadi lah yang diringkas, diringkas mulai yang bab urur ya, mulai yang bab urur ini diringkas dan diringkas, keterangannya diringkas, rangkuman ya, rangkuman dari bab urur nomor siji ya, urur umum ya, urur umum. Urur umum itu urure wong kafir sing ora percaya karo akhirat. Jas ya, jelas niku urur kufar. Terus nomor loro urure wong mukmin sing seneng maksiat. Nggih. Nomor telu ure wong sing menekuni ilmu. Menekuni ilmu. Nomor papat, ure wong sing menekuni ibadah. Nomor lima, ure wong sing mendalami tasawuf. Nomor enam, ure wong sing duwe bondo. Yuri kesane niku. Nah, sing pertama wong kafir jelas. Kafir tertipu oleh cara berpikir mereka bahwa dunia itu penting, akhirat itu rapat penting. Semunuga wong mukmin sing ahli maksiat ya ngono. Menganggap bahwa siksa akhirat iki sing kobar mati, tapi lek siksa dunia lah saiki. Mulane lek sing kira-kira hukumane langsung ning dunia dhek ora wani nglakoni, tapi lek sing kira-kira hukumane kono ning akhirat dhek kendel kendel nglakoni. Iku tipuane wong mukmin sing ahli maksiat. Lah sing tipuane wong sing ngalim ahli ilmu, hanya dengan ilmu dia merasa sudah cukup tanpa ngamal. Atau tertipu oleh kebanggaan ilmunya. Muga ndek ahli debat, akhirnya ngalor ngidul ajak debat wong. Pokoke enek ukara anyar didibat. Didibat. Rumasane ngono kuwi wis mbelani agama tibake meng memuaskan diri dan seterusnya. Banyaklah ya. Kemudian tasawuf ya ngono, bondo ya ngono. Lah itu semua bukan berarti orang itu jelek semua, tidak. Tak baleni nah. Jadi Imam Ghazali menampilkan hal seperti ini bukan berarti Imam Ghazali mengatakan bahwa semua orang itu jelek. Oh enggak, sama sekali tidak. Tetapi Imam Ghazali hanya memberi peringatan, menampakkan peringatan bahwasanya di dalam setiap titik amal ibadah ya, setiap titik perbuatan yang baik di itu mesti ada jebakan. Ono delok TV ku penak, tapi lek gak ngati-ati yo diluke mripate min ya. Lek gak ngati-ati. Semunuku ngamal. Ngamal apik wis panggah ono jebakan. Nah, di situ maka ya lek diringkes maneh intine apa? Manut tindakane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siji nomor loro yang didawakan Rasulullah, apa yang didawakan Quran hadis itu harus diyakini bahwa itu pasti benar. Persis kayak gini sampean periksa ning dokter apa yang dikatakan ke dokter sawan gak perlu bantah. Nek kowe percaya tentang karo dokter lak ngono to. Lah iso bantah-bantah berarti urung patek ngandel, urung patek percaya karo dokter dikandani. Dule bolak-balik menipu ae. Mane sampean curiga, lha dokter dicurigai. Bolak-balik anggur periksa rono pilih iku ae. Gak mandi-mandi. Lah, ya wis sampean malah gak ngombe obate. Lah nek gak ngombe obate piye? Iya tambah loro gitu. Nah, makanya tetap apa yang didawakan Rasulullah, apa yang didawakan Quran, itulah yang paling benar. Dini awak dhewe ora mampu nglakoni itu bukan karena apa-apa, tapi karena kita kurang tekad, karena kita kurang yakin kepada apa yang didawakan oleh Rasulullah dan apa yang ditulis di dalam Al-Quran. Tapi kalau kita punya tekad, semua akan mudah, semua akan selesai. Semua akan selesai. Nah, kadang-kadang kita semua ini sosok yo dijenengi wong. Dipanggil wong ya ta. Jadi saya piye? Wong itu ya ya gule alasan kaiso, wangel, manu dan seterusnya. Wong wajar. Tapi tetap sampean sebagai kita sebagai orang yang terus merasa menjadi hamba Allah dan mendapatkan tugas hidup di dunia ini juga atas kehendak Allah, sebenarnya kita harus bersyukur kenapa kok dadekne wong ora didadekne watu ya. Kenapa didadekne wong ora didadekne wedhus, harus kita syukuri. Tapi juga harus hati-hati aja sampai luwe elek katimbang wedhus. Apa persoalannya? Lupa diri. Hubungannya karo sing diwingi kok. Napa to wong iki lek gak kenal dirinya sendiri kok malah dadi gak karo-karuan. Wala, mulane nek ten ayat iki wala takunu kalladzina nasullaha fa'ansahum anfusahum. Jangan sekali-kali kalian semua itu lupa kepada Allah. Kalau sampean sampai lupa kepada Allah, maka Allah akan membuat sampean lupa pada diri sampean sendiri. Wong lek ora sadar terhadap dirinya sendiri, mesti salah prediksi. Salah prediksi, salah memberi harga pada diri sendiri, lho. Lho, mek ketepan deh menghargai dirinya terlalu rendah. Karena lupa kepada Allah, kan bisa saja lupa lalu dia di menghargai dirinya sangat-sangat rendah sampai putus asa. Alah, mesti isan. Mengelak potongannya kaya aku ini. Seorang iso melebus warga, mesti bagi aku rokok. Lah itu namanya terlalu rendah menilai diri sendiri. Mergo lupa kepada Allah. Lupa apa? Lupa bahwa Allah bisa merubah dia. Iya tak? Bisa tak? Orang yang jelek lekatek, mesti jelek lekatek. Polele ewi nunggu-nunggu bisa berubah. Sampean tahu ngaji Nusuriyah? Tahu ngaji kitab Nusuriyah? Kitab Mpret. Nusuriyah itu maknanya kitab sing bangsa Mpret. Kedungingannya cilik-cilik, cerita-cerita kisah nyatane sithik-sithik ditampilno. Ana cerita ning kono umat Nabi Musa. Ana umat Nabi Musa. Nabi Musa tau diparingi wahyu karo Allah dielingno, "Sa Musa, kowe mara ning desa A. Gule ana iku ning kono enek waliku mati ora enek sing ngramut." Mula teko desa kono enek jenazah ning pluruan, jenazah ning tempat sampah gak diramut wong ya iku kekasihku. Tenan Abu Musa nggoleki desa kuwi mau sing didudune Allah teng wahyu. Terus bawane ning Tembelang. Goleki ning Tembelang nggone tempat pembuangan sampah, goleki tenan tibake ketemu. Ning kono iki ana jenazah, ana mayit. bangsa arep diramot karo Nabi Musa. Nabi Musa didemo wong sak desa. Terus pundi Musa sampean niku? Ngawas sampean terus ning ramot niku. Wis wong sak desa nek sing nggawa penthung nek sing nggawa anu. Lah nyapa? Daung niku biajingan tengi lho. Jerine umate desa kono. Niku belum kubur enten perawan kelemis mesti meteng angguran gitu ya bayi sing metengi enten sepeda hilang gitu ya bayi sing nyolong ada pokoknya oh buten enten sing api belas kelakuan ini dong mae mawon pun jengkel kali itu ya bayi lo mae ini menjengkel sampai mae buten purun manges Tony sampai masyarakat ini pun boten purun ngurusi mati gitu yang kepoe biatang dibuat teng puruan atau mawon. Dah kok saat ini kajeng saman ramut. Akhirnya piye? Nabi Musa terus matur dan pengiran gusti. Pripun niki jenengan sing terus kuali sampean. Tapi ternyata kok masyarakat ngomongnya terus bajingan penting bener sing pundi niki. Dari kisalang ini loh saya anjen yo bener wong-wongku yo bener nek wong bucah iki mau tak nek cah nom berarti biajingan tengik iki anjen yo bajingan tenan sama mbok ewa ya surat tego mbok ewa ramentolo arep ngongkon tonggo ini kan mendemi loh ramentolo saking ngelai anaknya. Nah bongso ngono mengwindungo terakhir sajar dungo saat durungnya mati kurang telung detik kurang telung menit dia muni gusti sedaya makhluk sandunya masyarakat sandunya giting kali kula sedaya mergi ngertos keelean kula gusti jenengan tirose pangeran mawelas mawasih. Lah jenengan melok gedhingi kula lak berarti sami kali tiang-tiang niku. Akhirnya aku ya mesane ya tak ngapura. Mulane terus dadi kekasih kula. Lah wis ngono ku piye njaluk? Mulane ya aja putus asa, tapi lek apik ya aja gampang gegeden kumangsa. Al-Fatihah.